Ya, dalam kitab As-Sawarif wa Anil Haq, Fadilat Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, menyebutkan As-Sawarif wa Anil Haq yang ke-10 adalah Al-Hasad, yaitu sifat Al-Hasad. Terkadang seseorang memiliki sifat hasad ini, yang dihasadinya adalah seorang yang berada di atas kebenaran. Yang dihasadi oleh mereka adalah para al-ulama, ahlil haq. Sehingga tidak hanya dia menolak kebenaran yang dibawanya, bahkan lebih parah daripada itu, dia berupaya untuk memadamkan kebenaran yang berasal dari dirinya dengan mencelakakan orang yang membawa kebenaran tersebut. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk kemudian berhati-hati dari sifat hasad. Di samping hasad adalah termasuk dari sifat yang tercela, yang mendatangkan petaka terhadap pemiliknya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, iyyakum wal hasad, fa'inal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dari sifat al-hasad, karena sesungguhnya sifat hasad ini akan menghabiskan amalan-amalan kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana api itu akan menghabiskan kayu yang dibakarnya. Artinya hasad adalah perbuatan dosa. Bila mana satu amalan kebajikan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya amalan-amalan kebajikan akan bisa menghilangkan amalan-amalan keburukan. Pemahaman keterbalikan dalam ayat ini adalah amalan-amalan kejelekan ada kalanya menghapuskan dan menggugurkan amalan-amalan kebajikan. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk kemudian menjauhi sifat hasad tersebut. Dan kenapa al-mu'allif di sini mengategorikan sifat al-hasad termasuk dari penghalang seseorang berada di atas kebenaran, adalah berdalil dengan kisah sebab musababnya berpalingnya iblis dari sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iblis memiliki sifat hasad kepada Adam. Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya wahai Allah dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Menganggap dia jauh lebih afdal, lebih mulia dibandingkan Adam. Ada sifat kesombongan, tidak mau untuk kemudian sujud kepada orang yang dipandangnya rendah, dan iri melihat bahwasanya seorang yang dipandang rendah menurut dirinya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, diberikan kemuliaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya menyebabkan dia terjatuh ke dalam sifat kesombongan, yang lebih parah daripada itu adalah dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastakbara wa kana minal kafirin. Maka dia sombong, dan jadilah dia termasuk dari mereka orang-orang yang kafir. Waliyazubillah. Sebab-musabab kenapa iblis dia memiliki sifat al-istighbar, kesombongan, dan kenapa iblis menjadi seorang yang kafir, yang mel'un, yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah tiada lain dan tiada bukan karena rasa hasad yang ada pada dirinya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Amradul Qalbi wa Shifa'uha, menjelaskan di antara dari penyakit-penyakit hati adalah al-hasad. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan, wal hasadu maradun min amradil nafsi. Hasad adalah termasuk dari penyakit-penyakit jiwa. Sehingga tatkala seorang berkeinginan untuk kemudian mentazkiyah jiwanya, membersihkan jiwanya, di antara yang perlu untuk kemudian dia bersihkan jiwa tersebut adalah dari sifat hasad yang dimilikinya. Karena al-hasad ini termasuk dari noda, dari noda-noda kotoran berupa penyakit yang akan menyakiti jiwa seorang hamba. Wa huwa maradun ghalibun la yakhlusu minhu illa al-qalilu minan nas. Dan rasa hasad atau sifat atau penyakit hasad ini adalah satu penyakit yang hampir-hampir saja tidak ada seorang pun yang terselamatkan darinya, terkecuali al-qalil minan nas, orang yang sangat sedikit dari manusia yang ada. Kebanyakan mereka na'am memiliki rasa hasad, memiliki rasa hasad, dan nanti akan disebutkan kebanyakan sifat hasad ini muncul antara al-aqran, seseorang yang merasa orang yang dihasadinya tersebut satu letting dengannya, sama-sama punya keutamaan yang sama, sama-sama satu profesi, sama-sama satu pekerjaan. Ini kebanyakannya hasad tersebut terjadi di antara mereka. Tidak kemudian dari seorang yang rendah ke seorang yang tinggi, atau dari seorang yang tinggi ke seorang yang rendah, tapi kebanyakan dari sifatul hasad adalah bainal aqran, terjadi antara seorang yang seleting, yang sepantaran, sama-sama satu profesi. Ini terjadi. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Walihada yuqal, karena inilah ada sebagian di antara salaf yang mengatakan, kata Syekhul Islam rahimahullah, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satu jasad pun yang terkosongkan dari sifat hasad. Tidak ada satu jasad pun yang kosong dari sifat hasad. Menunjukkan bahwasanya yang namanya manusia yang memiliki jasad, sudah pasti pada dirinya ada sifat hasad kepada orangnya. Kakak hasad kepada adiknya. Ini satu akran, satu letting. Antara istri, istri yang pertama dengan istri yang kedua, istri yang pertama hasad kepada istri yang kedua, sama-sama satu akran, satu kufu. Atau antara pekerja yang sama-sama satu profesi, hasad, oh kenapa si fulan ini lebih banyak gajinya padahal kerjaannya sama. Sama-sama tujar, penjual, ya penjual gorengan, sama-sama gorengan, terkadang saling hasad. Oh, gorengan yang di sana ternyata lebih laku, sehingga akhirnya memanas-manasi. Seluruhnya kembali ke rasa hasad. Ini ma khala jasadun min hasad. Hampir-hampir saja tidak dijumpai adanya jasad yang terselamatkan dari rasa hasad. Walakin al-la'ima yubdihi wal karimu yukhfih. Akan tetapi seorang yang tercela adalah mereka orang-orang yang menampakkan sifat hasad tersebut. Karena itulah di dalam salah satu hadisnya, walaupun hadis ini pada sanadnya ada perbincangan namun memiliki makna yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Idza hasadta fala tatahaqqaq." Apabila engkau ini memiliki rasa hasad pada dirimu, maka jangan sekali-kali kamu wujudkan dengan perbuatan. Apabila engkau ini punya rasa hasad kepada kawanmu, sama-sama belajar, tapi ternyata yang di sampingmu itu paling pinter, timbul rasa hasad, disayang sama gurunya, tambah lagi rasa hasadnya. Atau antara kakak dengan adiknya, hasad. Ternyata dia memiliki bagian warisan yang banyak. Ternyata dia lebih disayang sama ibu atau sama bapak. Banyak dikasih pemberian oleh mereka. Timbul rasa hasad. Nabi alaihi salatu wasallam menyebut dalam hadis yang walaupun pada sanadnya ada perbincangan memiliki mana yang sahih, "Idza hasadta fala tatahaqqaq." Apabila engkau memiliki rasa hasad, maka jangan engkau wujudkan dengan lisanmu, dengan perbuatanmu, dengan sikapmu. Namun disembunyikan. Sehingga sebagian salaf menyebutkan al-ka'allaim yubdihi, seorang yang tercela untuk kemudian dikategorikan sebagai seorang yang hasid, sebagai seorang yang hasid, dia menampakkannya, dia menampakkannya. Karena disebutkan di dalam salah satu hadis, seseorang akan terhitung melakukan satu amalan kejelekan dan amalan yang dilakukannya tergolong kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana ia sudah menampakkannya. Bila mana dia sudah menampakkannya. Namun apabila keinginan hanya sebatas keinginan kuat, alham, keinginan kuat, itu alham di atasnya iradah. Kalau iradah itu sekedar seorang punya keinginan dalam keadaan dia tidak tahu apa bisa mewujudkan apa yang diinginkannya ataukah tidak. Kalau alham di atasnya, dia punya kemampuan. Sudah ada beberapa sebab yang bisa dia tempuh untuk kemudian merealisasikan apa yang diinginkannya. Ini namanya ham. Sudah terencana dengan matang, tinggal dijalankan. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Seseorang yang memiliki ham, melakukan amalan kejelekan, kemudian dia tidak menampakkannya, maka Allah akan tulis di sisinya dia melakukan satu amalan kebajikan, bukan satu amalan keburukan. Sehingga bisa dibedakan antara niatan seseorang melakukan amalan kebajikan dengan niatan seseorang melakukan amalan keburukan. Kalau seseorang meniatkan amalan kebajikan dengan niatannya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis yang panjang tentang kisah adanya seorang yang berharta, dia berilmu, dengan seorang yang alim yang berilmu namun tidak berharta. Kemudian sang alim yang fakir ini berkeinginan untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu dan berharta. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka sang alim ini dengan niatnya, namun pahala keduanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ternyata akan mendatangkan amalan-amalan kebajikan. Berbeda halnya dengan seseorang menginginkan, meniatkan melakukan amalan keburukan, namun dia tahan dengan lisannya, dia tahan dengan perbuatannya, dia tahan dengan sikapnya, sehingga sikapnya menampakkan sesuatu yang berselisihan dengan niatnya, untuk kemudian digiring jiwanya agar berada di atas syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia mendapatkan pahala. Sehingga disebutkan oleh sebagian salaf, "Lakinnal la'ima yubdi." Setelah sebelumnya tidak ada satu jasad pun yang terselamatkan dari rasa hasad, namun seseorang yang tercela adalah yang menampakkannya. Yang menampakkan dengan melakukan pelabrakan, ya kan? Ataukah mungkin dengan melakukan gunjingan-gunjingan yang tujuannya adalah merendahkan orang yang dihasadinya, ataukah mungkin dia tampakkan dengan perbuatannya memusuhinya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Wal karim yukhfi, akan tapi seorang yang mulia adalah yang menyimpannya, yang menyamarkannya, menutupinya, tidak ditampakkan. Sebetulnya dia ini memiliki rasa hasad kepada saudaranya. Dan ini tabiat seseorang yang sangat sulit, sehingga sebagian salaf menyebutkan tidak ada satu jasad pun yang terselamatkan dari rasa hasad. Artinya hampir-hampir saja dijumpai semua orang memiliki rasa hasad. Memiliki rasa hasad. Bahkan nanti disebutkan hatta baina al-ulama, hingga yang demikian terjadi di antara para ulama. Kita melihat banyak di antara para ulama yang akhirnya tergelincir manhajnya, kembalinya adalah disebabkan karena rasa hasad. Kita banyak sebagian di antara ustadz yang dahulu kita alulukan, yang dahulu kita puji, yang dahulu kita terkesan dengan ceramahnya, dengan keistiqomahannya, dengan kepintarannya. Namun ternyata tergelincir juga sebabnya adalah karena rasa hasad. Rasa hasad kepada kawannya dari kalangan ahli ilm, rasa hasad kepada temannya dari kalangan para ulama, akhirnya membawa dirinya tidak hanya menolak nasihat kepada para ulama tersebut atau dari ulama tersebut, bahkan ada upaya untuk menghalangi seseorang dari mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Bahkan setiap ada satu argumen, satu hujah yang berasal dari mereka, dibantah, dipatahkan. Karena dia tidak suka. Ingin agar supaya orang itu melihat ke arahnya. Ini seluruhnya kembalinya ke rasa hasad. Waqad qila lil Hasan al-Basri, sungguh telah dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri, ayahsudul mu'minu. Ada seorang berkata kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apakah bisa seorang mukmin itu memiliki sifat hasad? Apakah ada seorang mukmin itu punya sifat hasad? Mukmin tingkatannya lebih tinggi dibandingkan muslim. Tingkatannya lebih tinggi dibandingkan muslim, menunjukkan dia adalah seorang yang mukmin. Sehingga sebagian di antara mereka bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, apakah ada seorang mukmin dia memiliki sifat hasad? Kalau menurut apa, kalau lebih dirinci lagi, apakah ada seorang yang sudah mengenal salaf itu punya rasa hasad? Apakah ada seorang yang sudah berilmu dia memiliki rasa hasad? Karena iman didapatkan dengan ilmu, dengan seseorang berada di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, ma ansaka ikhwatu Yusuf la aban lak. Tidakkah engkau ini melupakan tentang kisah saudara-saudara Yusuf? Engkau ini tidak punya bapak kalau demikian. Artinya bapak, ya, saudara-saudara Yusuf adalah seorang mukmin yang beriman kepada Nabi mereka. Namun ternyata terjatuh ke dalam sifat hasad hingga apa namanya berupaya untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Nabi Yusuf ini abinya siapa? Hah? Abinya Nabi Yusuf itu siapa? Hah? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu seorang muslim. Apa itu? Hah, siapa yang tahu? Ah, yang menghafal banyak surat dalam Al-Qur'an. Dalilnya adalah ada dalam surah Al-Baqarah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat tersebut, wa idz hadara Ya'qub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah tatkala Ya'qub itu dalam keadaan mendekati kematiannya, maka Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya wafat, sepeninggalanku. Maka mereka menyebutkan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kita menyembah Tuhanmu dan Rabbnya ayah-ayahmu dari kalangan para al-anbiya, wa nahnu lahu muslimun, dan kita adalah seorang yang berislam kepadanya. Yang menunjukkan mereka seorang mukmin. Mereka menjalankan at-tauhid yang diajarkan oleh ayah mereka. Namun ternyata bisa terjatuh ke dalam sifat hasad sehingga pada kali yang sebelumnya mereka berupaya untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam disebabkan karena rasa hasad. Sehingga ini dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Fa innahu la yadurruka ma lam taghdu bihi yadan wa lisana. Akan tetapi sesungguhnya sifat hasad ini tidaklah akan memadorotkan dirimu selama kamu ini tidak menampakkannya dengan tanganmu, demikian pula dengan lisanmu. Sehingga sifat hasad tidaklah memadorotkan seseorang selama dia tidak tampakkan dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Artinya apa? Apabila seorang berkeinginan untuk kemudian menjadi seorang yang baik dan seluruh amalan-amalan niatan kejelekannya akan teranggap dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan kebajikan, maka seluruh niatan-niatan tersebut ditahan. Jangan dilakukan. Termasuk pula di antaranya sifat al-hasad. Sehingga dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menyebutkan bahwasanya sifat hasad adalah sifat yang tercela, dan hampir-hampir saja tidak dijumpai ada seorang yang terselamatkan dari sifat yang tercela tersebut, sehingga wujud realisasinya membutuhkan perjuangan yang berat. Diharuskan untuk kemudian dia tahan lisannya dan dia tahan sikapnya. Sehingga apabila engkau ini iri dengan saudaramu, ya mungkin jualannya itu lebih laris, maka didatangi, ya kan, didatangi. Wah, masya Allah, antum ini jualannya laku banyak, untungnya banyak, masya Allah, barakallahu fiik, senang saya. Walaupun di dalam hati, wish, punyamu itu oh, laris bener. Apa sih rahasianya? Walaupun dalam hati dia mangkel, walaupun dalam hati dia iri, walaupun dalam hati dia tidak suka, namun dia tampakkan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini seorang yang garing, seorang yang mulia. Disebutkan oleh Fadilat Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, al-hasadu wal ba'ithu ala awwali ma'siyah. Ketahuilah bahwasanya sifat hasad adalah sifat yang pertama kali memunculkan kemaksiatan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad adalah sifat yang pertama kali memunculkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kisah iblis. Iblis adalah makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah makhluk yang pertama kali Allah memberikan kepadanya laknat. Iblis adalah makhluk yang pertama kali Allah nyatakan sebagai seorang yang sombong dan kafir. Dan penyebab iblis melakukan kemaksiatan yang pertama tersebut adalah disebabkan karena sifat hasad yang ada pada dirinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Faqad hasada iblisu adama lil martabati allati balaghaha. Dan sungguh iblis telah menghasadi Adam disebabkan karena satu kedudukan yang telah dicapainya. Dia seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Adam sebagai khalifah. Allah angkat kedudukan Adam, Allah ajarkan kepada Adam alaihi salatu wasalam al asma'a kullaha. Semua nama-nama yang bahkan para malaikat sebagiannya tidak mengetahuinya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga iblis menghasadinya. Wal fadilati allati adrakaha, dan kemuliaan yang telah didapatkan oleh Adam. Haitsu istafahu Allahu bi khilafatin li khilafatil ardh. Kemuliaannya diantaranya adalah Allah jadikan Adam alaihi salatu wassalam sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Allah jadikan manusia ini sebagai khalifahnya, sebagai orang yang memimpinnya, yang memakmurkannya. Wa 'allamahu subhanahu al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama, bahkan para malaikat pada sebagian namanya tidak mengetahuinya. Ini kemuliaan. Wa amara malaikatahu bisujudilah, dan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan sujudnya para malaikat bukan sujud dalam rangka seperti sujudnya seorang makhluk kepada khalik, kepada penciptanya, yaitu sujud al-ibadah, sujud ta'zim, namun sujud penghormatan, sujud kemuliaan. Pada ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, sujudnya seseorang kepada seorang yang lain karena apa namanya memuliakannya, ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Seperti kisahnya Nabi Yakub dan putra-putranya setelah mengetahui Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi seorang raja dan memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada keluarganya, saudaranya, untuk kemudian membawa orang tuanya ke istananya. Tatkala mereka seluruhnya mendatangi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan kharru lahu sujada. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Di situ ada Nabi Yakub dan ada anak-anaknya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati hadzi apa namanya? Hadza ta'wilu ru'yaya." Wahai ayahku, ini adalah pentakwilan dari mimpi yang sebelumnya saya sampaikan kepada dirimu, melihat adanya bintang, beberapa bintang dan apa namanya? Bulan sujud kepadanya. Namun di dalam syariat Islam, sujudnya seseorang kepada yang lain diharamkan, tidak dibolehkan. Karena sujud adalah al-ibadah, dan tidak dibolehkan seorang memberikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Law amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau misal saya membolehkan, memerintahkan seorang untuk dia sujud kepada yang lainnya, maka yang saya perintahkan adalah seorang wanita untuk dia sujud kepada suaminya. Suaminya mau pergi, sujud. Suaminya pulang, sujud. Suaminya apa namanya, berdiri, dia sujud. Ini pasti akan saya perintahkan seorang istri akan sujud kepada suaminya, teranggap sebagai ibadah. Akan tetapi yang demikian tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab-musababnya kata Rasul, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak yang dimiliki oleh sang suami pada istri-istrinya. Karena hak yang paling besar yang wajib dijalankan oleh seorang wanita adalah kepada suaminya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jangankan sujud, seorang apa namanya, mereka para ulama banyak yang mengkritisi tentang kebiasaan masyarakat Indonesia yang dilihat oleh mereka, yang apabila melihat ada seorang yang mulia, mereka menunduk seperti ruku, mereka menunduk, ya kan? Ya monggo pak, didahar rumiyin, nah, monggo pak dimakan dulu ini hidangannya, sambil nunduk seperti seorang yang rukuk. Nah, awal kali para ulama mendatangi negara kita pada acara daurah-daurah masyayikh, mereka melihat keadaan yang seperti ini. Sehingga ada sebagian syekh di darasnya, seingat saya Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah mengatakan, "Saya melihat kalian ini, kalau lah semisal melihat seorang yang besar itu agak merukuk, agak menunduk." Ketika apa namanya? Ya Syekh, izin sambil menunduk gini. Syekh jin. Nah, ini Syekh mengingkari. Beliau menyebutkan ruku adalah ibadah. Ruku adalah ibadah. Tidak dibolehkan seorang ruku kepada makhluk. Kalau misalnya dia memberikannya kepada makhluk, maka terjatuh dikhawatirkannya ke dalam perkara kesyirikan. Sehingga Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wasalam adalah sujud lit'zim, bukan lil ibadah. Dalam rangka untuk mengagungkan Adam, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menyembah Adam alaihi salatu wassalam. Fa hamala dzalika iblis 'ala al-khuruj 'an ta'atillah, sehingga perkara-perkara yang demikian yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam membawa iblis untuk kemudian keluar dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur, dia sombong. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Bahkan Allah menyebutkan sesungguhnya la'natku akan terkena kepadamu hingga datangnya yaumil qiyamah. Hingga datangnya yaumil qiyamah. Tatkala iblis merasa dia sudah dikafirkan, dia sudah terlaknat, maka semakin bertambah kekufurannya dan semakin bertambah besar rasa hasadnya. Dia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ini seluruhnya kembalinya kepada sifat al-hasad al-madmum. Dan di sana berbeda antara hasad dengan ghibtah. Hasad dengan ghibtah. Kalau ghibtah adalah rasa iri seseorang kepada seorang yang melakukan kemuliaan, melakukan satu amalan-amalan yang mulia, seperti dia hafal Al-Quran, dia iri. Atau banyak hafalan Al-Qurannya, dia iri. Atau seperti seorang yang dia ternyata paling cepat belajarnya dan paling mudah menghafal dan berprestasi dalam semua apa namanya bidang ilmu yang kita belajar bersamanya, dia ranking 1. Ini kalau semisal rasa iri yang seperti ini membawa dirinya untuk kemudian berusaha sama dengannya tanpa ada unsur niatan untuk kemudian menghilangkan kenikmatan itu dari orang yang diirinya, maka dinamakan dengan ghibah. Dinamakan dengan ghibah, rasa iri yang terpuji. Dan inilah yang dimaknakan oleh mereka para ulama adalah pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Wa rajulun atahu lahu ilman fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuh. Atau rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yaitu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW pada makna hasad di dalam hadis ini adalah al-ghibtah, rasa iri yang terpuji. Yang pertama, irinya seseorang kepada seorang yang berharta. Namun dia berharta dalam keadaan dia habiskan hartanya dalam perkara-perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan hartanya dalam perkara kebenaran. Dia infakan, dia gunakan untuk berhaji, dia gunakan untuk berumrah, dia gunakan untuk kemudian bersedekah. Ini dihabiskan hartanya dalam perkara kebenaran, dia iri. Nah, iri yang seperti ini diistilahkan dengan al-ghibah. Bukan iri yang terjadi antara pedagang, ya kan? Si dia iri kepada pedagang yang di sana karena dia paling laris. Maka akhirnya besoknya dia berkeinginan untuk kemudian mengambil tempat pedagang tersebut. Dia datang paling duluan. Jadi kayaknya di posisinya strategis ini. Diambil duluan. Diambil duluan. Atau mungkin dia iri, oh ternyata dagangannya si fulan atau si fulana yang dititipkan di tempatnya si fulan itu paling laku, paling dicari. Akhirnya dia berupaya untuk kemudian menyetok dahulu. Duluan datang dan diisi banyak-banyak dengan jenis yang sama. Akhirnya tatkala si fulana ini atau si fulan datang ke tempat tersebut, dilihatnya sudah penuh. Sudah full ini. Banyak semuanya gorengannya seperti apa yang kamu jualkan. Nah, ini bahaya. Kalau langsung misal larinya ke sifat hasad, ini sifat yang tercela. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Tapi kalau misalnya seorang ini sama-sama berjualan, walaupun jualannya tersebut adalah dari jenis yang sama, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Yang di sana jual jubah haromain, yang di sini jualnya juga jubah haromain, tidak masalah. Ya kan? Asalkan harganya sama-sama. Yang di sana harganya sekian, di sini juga harganya sekian, sehingga ada toleransi. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga makna dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tadi kita sebutkan illa fisnatain adalah dibawakan oleh mereka para ulama dengan makna al-ghibtah. Ini bedanya hasad dengan ghibtah. Kemudian disebutkan oleh fadilat Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman habibullah, al-hasadu huwa alladhi hamala al-yahudu 'ala al-kufri billah. Sifat hasad ini juga sifat yang menyebabkan orang-orang Yahud menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadda alladziina kafaru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Allah sebutkan hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ahlul kitab, yakni al-Yahud dan an-Nasara, mereka sangat-sangat berkeinginan menjadikan kalian, wahai seorang mukmin, wahai seorang muslim, menjadi seorang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian disebabkan Allah sebutkan karena rasa hasad yang ada pada diri mereka, padahal telah datang kepada mereka dan telah nampak kepada mereka yang namanya kebenaran. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Wa jahada nubuwwata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyebabkan mereka mengingkari kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya al-Yahud, yaitu ahlul kitab, mereka memiliki kabar gembira yang menyebutkan tentang kedatangan seorang nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yuhadditsuna al-ummiyina min al-arab biqarbi khurujihi, dan mereka dahulu ahlul kitab menceritakan kepada para ummiyin, sehingga pada zaman jahiliyah manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ahlul kitab, yaitu dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, yang mereka memiliki kitab yang mereka ambil dari nabi sebelum mereka. Dan adapun orang-orang yang tidak memiliki kitab diistilahkan dengan al-ummiyin, orang-orang yang ummi, yang tidak punya kitab, yang tidak punya prinsip di dalam beragama. Dan Allah utus nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dari kalangan al-ummiyin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim di dalam surah al-jum'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan al-ummiyin seorang rasul di tengah-tengah mereka, atau dari kalangan mereka. Maksudnya adalah nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, Allah pilih dari kalangan al-ummiyin. Sementara al-Yahud, mereka dari kalangan ahlul kitab yang menganggap mereka paling berilmu, yang menganggap mereka adalah seorang yang paling pintar, paling punya pendirian, prinsip, dan paling afdol. Sehingga disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Ibrahim rahimahullah bahwasanya ahlul kitab dahulu menceritakan tentang kemunculan nabi ini kepada mereka para al-ummiyin dari kalangan al-Arab. Bahkan mereka berangan-angan untuk mendapatkan kejayaan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan ketinggian dengan munculnya nabi yang mereka nantikan tersebut. Karena mereka harapkan berasal dari suku mereka. Yang mereka harapkan tatkala nabi ini muncul, maka suku Yahud akan terangkat dan akan mulia, mendapatkan kemenangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma kharaja 'alaihi salam 'alimu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqa. Tatkala nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah keluar, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang rasul Allah yang benar dan jujur. Wa ra'au dalailan nubuwwatihi zahiran, dan mereka mengetahui secara kasat mata dan jelas tentang tanda-tanda kebenaran kenabian nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengetahuinya secara nampak. La yamtaruna fi dhalika kama yamtari ahadun minhum fi ibnihi annahu ibnuhu wa nutfatuhu yaqina. Tidak punya rasa keraguan sedikit pun di antara mereka, sebagaimana tidak ada perasaan ragu pada salah seorang di antara kalian tentang putranya, bahwasanya itu adalah putranya, itu adalah hasil dari maninya, dengan yakin dia mengetahuinya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab mengetahui kemunculan nabi tersebut adalah sebagai seorang nabi, sebagaimana mereka mengetahui putra-putra kandungnya sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Akan tapi yang menyebabkan mereka mendustakan nabi tersebut kemudian mengkafirinya adalah disebabkan bahwasanya nabi tersebut lam yakun min jinsihim, bukan termasuk dari jenis mereka ahlul kita. Wa innama kana arabiyya, akan tetapi nabi tersebut ternyata Allah pilih dari kalangan arabiyya, orang Arab. Yang itu adalah musuhnya, yang itu adalah satu suku yang dibenci oleh ahlul kitab. Fa idza kana al-hasadu yahmilu 'ala al-kufri billah wa huwa a'zamu adh-dhunub fa kaifa la yahmilu 'ala ma huwa dunahu. Ini catatan penting. Faedah yang disebutkan oleh Syekh Hamad Ibn Ibrahim hafizahullahu taala. Bila mana sifat hasad ini membawa seseorang untuk kemudian menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran adalah dosa besar. Seperti kafirnya Ahlul Kitab dan sebelumnya kafirnya iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya disebabkan karena hasad. Bila mana hasad ini membawa seorang menjadi seorang yang kafir kepada Allah, yang itu adalah dosa besar, maka bagaimana untuk kemudian bisa lebih lagi dimungkinkan apabila hasad ini membawa seseorang terjatuh ke dalam dosa-dosa yang di bawahnya. Dari dosa kecil. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil dibawa ke kafiran. Ini sangat dimungkinkan. Bahkan dampak dari hasad dalam dosa-dosa selain daripada dosa besar ini memiliki bahagian yang besar. Bahagian yang besar. Yang membawa seorang mencela saudaranya adalah disebabkan karena rasa hasad pada dirinya. Bihasbi imri'in minasyarri ayahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dia teranggap melakukan satu amalan kejelekan di sisi Allah bila mana dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Rata-rata dan biasanya seorang yang hasad adalah seorang yang merendahkan orang yang dihasadinya. Dan seseorang terjatuh ke dalam perkara namimah juga disebabkan karena seringnya rasa hasad. Dia ingin agar supaya orang yang dihasadinya tersebut dibenci, maka dia menamimahnya. Dan namimah termasuk dari dosa besar. Dan yang membawa seseorang untuk kemudian menggibahi saudaranya adalah juga karena rasa hasad. Dia iri saudaranya tersebut adalah seorang yang punya keutamaan dan banyak kawannya dan memiliki kedudukan. Akhirnya tatkala dia melihat adanya aib yang dimilikinya, dia menyebarkannya. Tujuannya adalah agar supaya kemuliaan yang dimilikinya tersebut hilang darinya. Dia tidak lagi mulia. Dia tidak lagi memiliki keutamaan seperti yang dia irikan sebelumnya. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga seorang yang hasad ini terjatuh pada dua sifat yang tersela. Apabila dia melihat orang yang dihasadinya tersebut semakin mulia, maka semakin besar rasa hasadnya, ya kan? Kalau misal dia melihat seorang yang dihasadinya tersebut menjadi sengsara sesuai yang diharapkannya, maka dia terjatuh ke dalam sifat al-istighfar, sifat sombong. Dia menjadi seorang yang angkuh, yang sombong kepada dirinya. Wal-iyadzubillah. Dan kilahuma murun. Kedua-duanya termasuk dari sifat yang tercela. Wa wajibun 'alal muslimi ma'al 'abdi ay yahtarizu min al-hasadi ghayatal ihtiraz. Dan wajib bagi seorang hamba untuk kemudian dia membentengi dirinya dari sifat hasad dengan sekemampuannya. Selama dia bisa untuk kemudian dengan dia melakukan sebab yang dia bisa untuk kemudian menempuhnya. Wa yattaqihi ghayatal wiqayah, kemudian dia berupaya untuk menjauhi sifat hasad dengan sejauh-jauhnya. Wa yutahhiru batinahu minhu, dan dia berupaya untuk kemudian membersihkan batinnya dari sifat hasad yang tercela seperti ini. Li'annahu kaminun wa markuzun fin nufus, karena sesungguhnya sifat hasad adalah sifat yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam jiwa-jiwa seseorang. Orang tidak tahu bahwasanya ini orang ini punya hasad. Orang tidak tahu bahwasanya saudaranya yang dia bergaul dengannya hasad kepadanya. Dia tahunya setelah ada qarina dari qarina. Ternyata dia seperti ini, ternyata dia menjauh, ternyata dia disapa tidak mau untuk kemudian menegurnya. Ketika ditelusuri ternyata ada rasa hasad yang ada pada dirinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Walaupun seringnya seorang yang hasad ini pintar menyembunyikan hasadnya. Ini hati-hati. Dan lebih parahnya pada sebagian keadaan memulai si rasa hasad ini dengan unsur syar'i. Ini bahaya. Ah, ini si fulan memang betul, dia melakukan kemaksiatan. Oh, si fulan ini memang betul, dia pernah meninggalkan satu sunnah. Oh, si fulan ini, dia ada indikasi berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Akhirnya dia sebutkan uzur-uzur yang terkesan syar'i untuk kemudian membenarkan sikapnya kepada dirinya. Padahal ketika ditelisik itu seluruhnya mungkin dulu dia sudah bertobat. Padahal setelah ditelisik ternyata itu berita dusta. Dia hanya sekedar mendengarkan berita ini dari orang lain dan langsung mempercayainya. Dan ditelisik lebih lanjut, ternyata pada kedua orang ini ada permasalahan pribadi. Ini jalarannya, gara-garanya ketika ada proyek dia duluan ngambil. Jalarannya ketika berjualan ternyata dia apa namanya lebih dahuluan menjualkan sesuatu yang dia dahulu merencanakannya, sehingga batal rencananya. Dia sedang persiapan, ternyata muncul orang ini, dia berjualan dengan apa yang sudah direncanakannya, sehingga batal, dia berubah lagi haluan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmatullahi, ini hati-hati. وقال العلامة عبد الرحمن المعلم في بيان حقيقة تأثير الحسد. Dan berkata العلامة عبد الرحمن المعلم tatkala menjelaskan tentang hakikat realita sebenarnya dari dampak-dampak jelek perbuatan sifat hasad. Kata beliau rahimahullah, al-hasadu wa dhalika idza kana ghayruhu huwa alladhi bayyana al-haqqa ويرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة فيعظم ذلك في عيون الناس ولعله يتبعه كثير منهم فإنك لا تجد من المنتسبين إلى من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم وَمُحَوَّلَةٌ لِحَطِّ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ النَّاسِ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan sifat hasad. Kalau lah semisal إِذَا كَانَ غَيْرُهُ, orang yang dihasadinya tersebut adalah seseorang yang menyampaikan dan menjelaskan kebenaran, dan dia berpandangan seseorang yang mengakui kebenaran, wa yakunu i'tirafu bidzalika alhaq yakunu i'tirafan lidzalika almubayyin bil fadli wal 'ilmi wal 'ilmi wal isaba. Dan seorang yang mengetahui itu adalah sebagai satu kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut adalah benar-benar pengakuan seseorang kepada seorang yang menjelaskan kebenaran tersebut, disebabkan karena keutamaan yang dimilikinya dan ilmu yang dimilikinya, dan orang yang menerangkan memang benar-benar seorang yang berada di atas kebenaran. فَيُعَظِمُ ذَلِكَ فِي عُيُنِ النَّاسِ, sehingga orang ini menjadi seorang yang mulia di mata-mata manusia yang memandangnya. وَلَعَلَّهُ يَتَّبِعُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ, dan barangkali saja banyak di antara mereka yang mengikutinya. Kemudian belum mengingatkan وَإِنَّكَ لَتَجِدُ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ, dan kau menjumpai ada di sebagian di antara mereka orang-orang yang kebiasaannya ada memiliki kesemangatan untuk kemudian mencari-cari kesalahan orang lain dari kalangan para ulama walaupun dengan cara yang batil. Maka aku menjumpai orang-orang yang seperti ini memiliki sifat hasad kepada orang yang menerangkan kebenaran tersebut. Bahkan dia berupaya untuk kemudian menjatuhkan kedudukan seorang yang alim ini di mata manusia yang memandangnya, padahal manusia mengikutinya karena dia berada di atas kebenaran. Padahal manusia mengikutinya karena ilmu yang disampaikannya. Padahal manusia mengikutinya tersebut karena dia mencocoki kebenaran. Dia punya keutamaan. Punya keutamaan menyampaikan kebenaran dan menerangkan sejelas-jelasnya kepada orang yang berada di sekitarnya. Nah, seorang yang kebiasaannya suka mencari cacat-cacat yang dimiliki oleh ahli ilm, maka kau menjumpai mereka berupaya untuk kemudian mencarinya. Apakah mungkin biasanya mereka berupaya untuk kemudian mencari-cari catatan-catatan kelamnya? Oh, dahulu dia adalah seorang yang seperti ini. Oh, dahulu dia ini adalah seorang yang demikian dan demikian. Oh, lihat mungkin. Lihat di dadanya tersebut ada tatonya. Dia itu mantan preman. Lihat itu. Di apa namanya? Di bagian lengannya itu ada tato dengan gambar ini. Akhirnya dia berupaya untuk kemudian menjelekkan seorang yang alim tersebut. Padahal itu sudah bertobat dan sudah dirubah perbuatan-perbuatan yang dahulu diamalkannya. Kalau semisal preman diharamkan untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan muncul para ulama. Karena sebagian dari mereka para ulama ada yang dari kalangan orang-orang yang dahulunya adalah seorang yang penyamun, seorang perampok, seperti halnya Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Bahkan orang-orang takut kepadanya. Para pedagang takut bila mana berjalan di tengah malam akan berjumpa dengannya. Disebutkan dalam kisah tentang biografi Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, tatkala beliau hendak merampok satu kafilah dagang yang dilihatnya atau satu rumah yang dilihatnya, ketika dia memanjat dinding dari rumah tersebut, dilihatnya ada seseorang yang di dalamnya membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, hingga sampai pada firman Allah taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya kepada seorang yang beriman kepada Allah untuk kemudian dia apa namanya lunak hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali beriman dan menyesali perbuatannya. Maka tiba-tiba saja Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala tersadar dan mengatakan, laqad ana ya rabbi, sesungguhnya telah datang waktunya wahai Rabbku. Maka beliau turun dan apa namanya berubah penampilannya menjadi seorang yang habib, yang memfokuskan dirinya dan memiliki apa namanya fadilah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga kebiasaan seorang yang hasad demikian, mencari-cari kesalahan orang yang dihasadinya. Wa ghaliban, dan kebanyakannya kata beliau rahimahullah habibullah, ma yaqa'u tahasudu bainal aqran. Kebanyakannya rasa hasad ini muncul antara seseorang yang seleting, yang sepadan, sama-sama anak, antara anak hasad dengan sesamanya, sama-sama pengajar, antara pengajar hasad dengan sesamanya, enggak mungkin pengajar hasad dengan muridnya, atau antara seorang pedagang dengan pedagang, enggak mungkin seorang pedagang hasad dengan tukang, ya kan? Atau antara tukang yang satu dengan yang lain, oh itu si fulan itu sudah jadi kepala pemborong padahal baru saja nukang, saya ini dari kecil kenal dakwah sampai sekarang masih aja jadi bawahan. Ini hasad, ini ala sabilin misal, walaupun mungkin nyentuh seorang jangan dianggap mungkin pas nyentuh. Kalau semisal tersentuh ya jangan merasa apa namanya marah. Nah, ini ustaz ini nyinggung saya ini, jangan. Tapi introspeksi. Yang namanya nasihat itu ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, seperti yang dinasihatkan oleh mereka para asatidzah. Kalau lah semisal kita mendengarkan satu nasihat, apakah nasihat tersebut dalam bab akhlak ataukah dalam bab muamalah, dilarang seseorang memiliki sifat demikian dan demikian dan berakhlak demikian dan demikian, jangan sekali-kali terbayang di hadapan kita sang ustadz ini menasihati orang yang di sana. Jangan. Tapi jadikan nasihat tersebut untuk kemudian evaluasi untuk dirinya. Oh, dia demikian. Oh ya betul ustadz, saya demikian. Oh ya betul, memang betul apa yang disampaikan. Saya dahulu demikian dan demikian, sama persis. Sehingga dia yang mengevaluasi. Tapi kalau lah misal semua nasihat tersebut dia arahkan ke kawannya yang di belakangnya sambil dilirik-lirik. Oh ini yang di sana nih, coba dilihat. Jangan-jangan nunduk, udah ngerasa itu. Syukur kamu. Berarti apa namanya? Seperti hanya seorang yang naik motor, spionnya itu digunakan untuk menyelamatkan motor yang di belakangnya. Padahal dia tidak tahu spion itu ternyata bahaya apa namanya mengincar motornya. Dia bilang, "Awas Mas, di belakang itu mobil cepat itu, kamu ke samping." Dalam keadaan dia terus berada di tempat tersebut. Sehingga dia tidak selamat. Yang selamat kawannya, dia yang celaka. Ayna asrul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Asy-Syaikh menyebutkan kebanyakan dari sifat hasad ini timbul disebabkan karena orang itu satu letting, satu anak, satu pengajar, satu murid, satu profesi dan yang semisalnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, al-aqifa min kulli namatin yatamaghadun. Orang-orang yang aqifa, yang sepadan, yang seleting, sama-sama satu profesi, satu pekerjaan, pada setiap kenikmatan yang didapatkannya, maka mereka yatabaghadun, saling mengiri, saling membenci. Pada kenikmatan yang didapatkannya, mereka saling membenci. Kebanyakannya terjatuh, kebanyakan yang terjatuh, yang terjatuh dalam bab ini adalah para tujar. Nanti akan disebutkan di bawahnya, para pedagang. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, at-tujaru fujar. Para pedagang-pedagang itu adalah orang-orang yang fajir, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kebanyakan para pedagang, tatkala mereka mendapatkan kerugian, yang disalahkan adalah temannya, pedagang yang lain, dia hasadi. Seseorang pedagang, tatkala dia mendapatkan laba, dia dapatkan laba tersebut dengan cara yang tidak halal, dengan dia menipu, dengan dia melakukan tindakan berkhianat, terkadang bersumpah dengan sumpah yang palsu, untuk kemudian meyakinkan pembeli tentang baiknya barang yang dijualnya, sehingga dia terkadang berdusta. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pada setiap kenikmatan mereka yatabaghadun, saling membenci. Walidzalika, terakhir, walidzalika yaqa'u min raddil haqqi man raddal haqq min raddil haqqi atau man raddal haqqa idza kana al mudli bihi min al aqran ma la yaqa'u idza kana al mudli bihi shaykhuhu aw man huwa fawqahu. Karena itulah engkau menjumpai seseorang yang menolak kebenaran seringnya adalah disebabkan karena yang menasihatinya adalah orang-orang yang sleeping dengannya. Seorang pengurus dinasihati pengurus yang lain, beling. Oh, sama-sama pengurus kok. Seorang bawahan dinasihati dengan bawahan, beling dia. Sama-sama ikhwan dinasihati dengan ikhwan yang lain, beling dia. Karena menganggap satu akron, satu leading. Ini kebanyakan seorang yang menolak kebenaran demikian. Rata-rata yang datang kepada kita, ya Ustaz tolong nasihati si fulan. Kayaknya kalau Ustaz yang nasihati, mau nurut dia. Ya Ustaz tolong nasihati si fulana itu. Kalau Ustaz yang nasihati, mau nurut dia. Kalau kita enggak. Ini rata-rata demikian. Benar ternyata di lapangan apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Rata-rata seorang yang menolak kebenaran adalah apabila yang membawa kebenaran tersebut adalah seorang yang seleting. Dan sebab-musababnya kembali ke rasa hasad. Sebab-musababnya kembali ke rasa hasad. Dia memiliki masalah dengan si fulan, kembalinya adalah karena hasad. Ketika ditegur sama yang lainnya, tidak bisa. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ma la yaqa'u idza kana al-mudli bihi syaikhuhu. Yang demikian tidak akan terjadi bila mana yang menasihatinya adalah gurunya. Aw man huwa fawqahu, ataukah orang yang berada di atasnya. Ini tidak terjadi yang demikian. Dinasihati sama ustaznya, ya nggih ustaz. Nggih, nggih. Nggih. Tapi giliran keluar dari rumah ustaznya ataukah dari majelis ustaznya tersebut, ketika giliran kawannya mendatanginya, apa yang disampaikan ustazmu tadi, padahal dia tahu. Dia mengatakan, udah, gak usah urus. Gak usah perlu ngerti kamu. Pokoknya antara saya dengan Ustaz. Dia berupaya untuk merahasiakan. Padahal Iwan ini tahu. Itu jadi sedang dinasihati. Dan referensi, bukti-bukti itu berasal dari dirinya. Dia sekedar mengetes saja. Dia membantah lagi. Dia tidak menerima lagi. Ini sifat yang tercela. Wallahu a'lamu bishawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.